وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat ini yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, yaitu tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir, yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mereka mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan, ujian bagi kalian. Sebab itu janganlah kalian kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di dunia, keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahuinya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, poin yang pertama dari ayat ini adalah sebab turunnya ayat ini. Kenapa ayat ini jadi turun dan diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Saya bacakan sebab turunnya ayat ini dari tafsir Imam Ibn Katsir rahimahullah. An Ibn Abbasin fi qawlihi, An Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُ. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsiri di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan atas kerajaan Nabi Sulaiman. Dan bukanlah Sulaiman orang yang kafir, akan tetapi syaitan-syaitanlah yang kafir. Kata Abdullah bin Abbas pada ayat ini, wa kana hina dhahaba mulku Sulaiman irtadda fi'amun minal jinni wal insi wattaba'u syahawat. Dan ketika hilang kerajaan Nabi Sulaiman, wafat Nabi Sulaiman, maka orang-orang sekelompok manusia dan jin murtad dan mengikuti syahwat. Nanti tafsiran dari mengikuti syahwat ini adalah mengikuti musik-musik dan nyanyian-nyanyian. Falamma raja'allahu ila Sulaiman mulkahu, maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan kepada Nabi Sulaiman kerajaannya. Ini berarti Nabi Sulaiman belum mati, ya, belum meninggal. Dan ketika dihilangkan kerajaan Sulaiman, maka sekelompok manusia dan jin murtad dan mengikuti syahwat. Lalu ketika Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kepada Sulaiman kerajaannya, wa qama an-nasu 'ala ad-din kama kana awanu Sulaiman, maka orang-orang pun akhirnya beribadah sebagaimana di awal-awal Sulaiman alaihi salam mempunyai kerajaan. Mereka berhenti dari murtadnya. Zahara 'ala kutubihim fadafanaha tahta kursiyhi. Lalu mereka diperlihatkan atas kitab-kitab mereka, yang mana kitab-kitab tersebut adalah tulisan-tulisan dari buku-buku ibadah yang dimiliki oleh ahli ibadah di zaman Nabi Sulaiman. Dan itu diletakkan di bawah kursinya Nabi Sulaiman, di bawah singgasananya Nabi Sulaiman. Wa tuwfiya Sulaiman alaihi salam. Lalu setelah itu Sulaiman pun meninggal. Fa dhahara al-insu wal jinnu 'ala al-kutubi ba'da wafati Sulaiman. Maka orang-orang pun akhirnya mendapati di bawah kursi kerajaan Nabi Sulaiman terdapat buku-buku, tulisan-tulisan. Wa qalu hadza kitabun minallah nazzala 'ala Sulaiman. Mereka mengatakan ini adalah sebenarnya tulisan atau buku yang diturunkan oleh Allah dari Allah terhadap Nabi Sulaiman. Wa akhfahu 'anna, dan Nabi Sulaiman menyembunyikan dari kita. Fa akhadhu bihi faj'aluhu dinan. Maka akhirnya pun mereka mengambil buku tersebut dan mereka menjadikan itu sebagai agama. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan, walamma ja'ahum rasul min indillah musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqu minal ladzina utul kitab kitaballahi wara'a dhuhrihim ka'annahum la ya'lamun wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Maka Allah turunkan ayat yang sebelumnya, surat Al-Baqarah ayat 102, ketika ada rasul yang datang dari Allah membawa kitab sebenar-benarnya yang membenarkan kitab sebelum kalian, malah kalian melempar kitab tersebut, ya, dari buku belakang punggung kalian. Kalian tidak menerimanya. Seakan-akan kalian tidak mengetahui, lalu malah kalian mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan. Jadi sebenarnya Nabi Sulaiman alaihissalam bukan nabi yang mengajarkan kepada kesyirikan, sihir. Tetapi beliau dikelabui. Beliau dikelabui. Jadi sepeninggal Nabi Sulaiman, orang-orang tersebut mengaku bahwasanya di bawah kursi Nabi Sulaiman ada buku-buku mantra. Ya, padahal itu adalah yang menyimpan orang-orang dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang berhubungan dengan syaitan dan jin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi ayat yang tafsiran dari Abdullah bin Abbas juga, kana Asifu katibu Sulaiman. Artinya ada seorang yang bernama Asif. Beliau ini adalah penulisnya Sulaiman, tukang tulis, sekretaris pribadinya Nabi Sulaiman alaihi salam. Wa kana yu'allimul ismal a'zham wa kana yaktubu kulla shay'in bi amri Sulaiman wa yudfinuhu tahta kursiyhi. Dan Nabi Sulaiman mengajarkan kepada Asif ini nama-nama yang agung. Dan Nabi Asif ini menulis segala sesuatu dengan perintah Nabi Sulaiman dan menguburkannya di bawah kursi kerajaan Nabi Sulaiman. Falamma mata Sulaiman akhrajahu syayatin. Maka ketika Nabi Sulaiman meninggal, syaitan mengeluarkan buku-buku tersebut, mantra-mantra tersebut bukan mantra, tulisan-tulisan tersebut. Fakatabu baina kulli satraini sihran wa kufran. Aturan tulisannya bagus karena dia adalah nama-nama Allah yang agung, amalan-amalan untuk berzikir, tetapi karena yang mengeluarkan adalah syaitan, di setiap dua baris ditulis oleh syaitan tulisan-tulisan. Setiap dua baris ditulis oleh syaitan tulisan-tulisan. Ya. Waqalu hadzal ladzi, tulisan-tulisan apa maksud saya? Tulisan-tulisan sihir dan kekafiran. Falamma mata wa qalu hadza alladhi kana Sulaiman ya'malu biha, maka syaitan pun mengatakan ini loh sebenarnya yang Nabi Sulaiman lakukan. Di samping dia baca-baca nama Allah, dia juga membaca mantra-mantra sihir dan kekafiran. Makanya dia bisa menguasai binatang, menguasai jin, paham binatang dan semisalnya. Dan diberikan kekuasaan yang tidak diberikan kekuasaan kepada manusia seorang pun setelahnya. Kemudian fa akfarahu juhalun nas wasabbuh wa waqafa ulama'uhum falam yazal juhaluhum yasubbunahu, maka akhirnya orang-orang bodoh dan orang-orang yang tidak mengerti mengkafirkan Nabi Sulaiman dan mencela Nabi Sulaiman. Akan tetapi para ulama mereka sudah menjelaskan ini loh yang benar itu adalah seperti ini, bukan tambahan-tambahan yang ditulis. Tetapi tetap saja orang-orang bodoh dari rakyat Sulaiman yang dahulu mereka menghina Nabi Sulaiman, mencela Nabi Sulaiman. Hatta anzalallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah menurunkan ayat kepada Nabi Muhammad, wattaba'u ma tutlus syayatin ala mulki Sulaiman, mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan. Mereka di sini siapa? Penduduknya Nabi Sulaiman, rakyatnya Nabi Sulaiman, atas kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru, dan tidaklah Nabi Sulaiman kafir. Artinya bukan Sulaiman yang melakukan itu alaihissalam, akan tetapi syaitan-syaitanlah yang telah melakukannya. Jadi paham ya Pak ya, maksud dari ayat ini. Jadi awal cerita, Nabi Sulaiman alaihissalam mempunyai sekretaris pribadi, namanya siapa? Asif. Asif ini beliau kebiasaan menulis sesuatu dari Nabi Sulaiman, seperti bacaan-bacaan, zikir-zikir, ya, Ismul A'zam itu doa-doa yang agung. Bagus-bagus doanya. Nah, setelah ditulis, disimpan, dikubur di mana? Dikubur di mana? Di bawah singgasananya Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman meninggal, maka syaitan mengeluarkan itu, mengeluarkan tulisan-tulisan tadi, zikir-zikir tadi. Tetapi ditambahi setelah satu baris, dua baris, tambahi dengan mantra-mantra sihir dan kekafiran. Maka akhirnya syaitan pun memberitahukan kepada manusia, nilu yang sebenarnya Sulaiman lakukan, kenapa dia sampai bisa menguasai angin, menguasai lautan, ya, kemudian menguasai hewan-hewan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman, sebenarnya dia melakukan kesihiran. Maka orang-orang bodoh pun marah kepada Sulaiman sampai tahap derajat mengkafirkannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala, masih saja orang-orang tersebut menghina dan mengkafirkan Nabi Sulaiman. Akhirnya orang-orang tersebut pun dibantah oleh Allah dengan ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 102, bahwa wa ma kafara Sulaiman, Sulaiman bukan orang yang kafir, akan tetapi syaitan-syaitanlah yang kafir. Nah, itu sebab turunnya ayat ini. Paham ceritanya Pak, sebab turunnya ayat ini? Baik. Di situ kan di awal ayat Allah berfirman, wattaba'u ma tatlu syayatin, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan. Artinya mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan dari tulisan-tulisan kesihiran dan kekafiran, mantra-mantra yang mereka masukkan ke dalam buku-buku doa Nabi Sulaiman. Nah, itu dia. Ya, itu maksudnya wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca penafsiran dari ayat ini. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, "Wa hum kadzabatun fi dzalik." Artinya, syaitan itu berdusta di dalam hal itu. Hal itu apa maksudnya? Syaitan berdusta dalam hal itu. Hal itu apa maksudnya? Yaitu bahwa Nabi Sulaiman mengajarkan kepada manusia, Nabi Sulaiman mempunyai amalan sihir. Mereka dusta akan hal itu. Falam yasta'milhu Sulaiman. Sulaiman alaihi salam tidak pernah mengambil, memakai sihir tersebut. Bal nazzahu sadiqu fi qilihi wa ma kafara Sulaiman. Akan tetap, makanya Allah Subhanahu wa taala mensucikan Nabi Sulaiman apa yang dikatakan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Artinya wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman bukan orang yang kafir. Bukan melakukan sihir. Jadi Sulaiman di situ ditipu, ya, oleh syaitan. Ai bi ta'allumi sihir falam yata'allamahu. Yaitu Nabi Sulaiman tidak kafir dengan belajar sihir. Nabi Sulaiman tidak mengerjakan kesihiran. Walakinna syayatina kafaru. Tetapi para syaitanlah yang kafir. Nah, para ikhwan kalian, sebelum kita masuk kepada apa selanjutnya, maka apa itu syaitan? Asy-syaitan. Di dalam bahasa Arab, asy-syaitan itu ada disebutkan, atau dalam bahasa ayat Al-Quran, sering disebutkan dalam bentuk tunggal atau mufrad. Asy-syaitanu artinya satu syaitan. Bisa juga disebutkan dalam bentuk jamak sebagaimana ayat ini, asyayatinu ya, syaitan-syaitan. Ini bentuk tunggal, mufrad. Ini bentuk jamak, ya. Bentuk mufrad yaitu tunggal, maksudnya satu orang. Sedangkan ini jamak. Nah, para ikhwah sekalian, di dalam Al-Quran atau dalam hadis dari Rasulullah SAW, apabila syaitan disebutkan dalam bentuk mufrad, maka bisa bermakna dua. Dia adalah iblis atau jin yang kafir. Iblis atau apa? Jin yang kafir. Apabila dia disebutkan dalam bentuk jamak, maka dia bisa berarti jin yang kafir. Ya, jin yang kafir. Ini kata syaitan. Dan ada makna yang ketiga dari syaitan apabila dia disebutkan dalam bentuk mufrad, makna yang ketiga yaitu sifat yang buruk, ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, perhatikan, syaitan apabila disebutkan dalam bentuk mufrad, dia adalah iblis dan jin yang kafir. Bisa juga maksudnya adalah sifat yang buruk. Karena syaitan bisa berupa dari manusia ataupun jin. Berarti syaitan itu di dalam diri manusia sifat yang buruk. Sedangkan syaitan disebutkan dalam bentuk jamak, maka dia sebut jin-jin yang kafir. Nah, itu bedanya antara penyebutan asy-syaitan dengan asy-syayatin. Nah, di sini di dalam surat Al-Baqarah ayat 102 Allah berfirman dalam bentuk jamak, wattaba'u ma tatlu syayatinu. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan terhadap kerajaan Nabi Sulaiman. Kata-kata terhadap kerajaan Nabi Sulaiman tadi, maksudnya tadi, ya, bahwa tulisan itu dikeluarkan dari kerajaan Nabi Sulaiman, kemudian mereka tambah-tambah. Mereka tambah-tambah. Ada mantra-mantra yang mereka tambahkan. Ya, ini para ikhwah sekalian. Kalau ditanya, apa bedanya kalau begitu antara jin, iblis dengan syaitan? Ini sudah sering saya sebutkan. Jin, iblis, syaitan. Nah, jin itu adalah jenis makhluk yang diciptakan dari api. Jenis makhluk yang diciptakan dari api. Iblis adalah jin yang membangkang kepada Allah, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Syaitan adalah juga jin yang kafir dan tidak mau beriman kepada Allah. Nah, sekarang apa bedanya iblis dengan syaitan? Nah, itu untuk mengetahui bedanya di situ. Ya. Kalau dia disebutkan secara mufrad, maka dia bisa iblis. Disebutkan juga secara musnad, bisa juga jin yang kafir. Seperti hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna syaitana yadha'u 'arsyahu 'alal ma. Jika sesungguhnya syaitan meletakkan singgasananya di atas air. Lihat kata-kata sesungguhnya syaitan. Syaitan di sini maksudnya siapa? Iblis. Sesungguhnya syaitan, ya, meletakkan singgasananya di atas air. Thumma yab'athu sarayahu. Kemudian dia mengutus tentara-tentaranya. Fa'adnahum manzilatan a'zamuhum fitnah. Yang paling dekat dengan iblis adalah syaitan atau jin yang paling besar godaannya terhadap manusia. Lalu setelah itu, fayaji'u ahaduhum. Lalu pasukan iblis atau syaitan datang. Pasukan di sini siapa? Jin-jin yang kafir. Datang, kemudian mengatakan, qad fa'altu. Aku telah mengganggu manusia. Lalu ternyata, iblis atau syaitan mengatakan, ma fa'alta syai'an. Kamu belum melakukan sesuatu apapun. Lalu setelah itu, datang yang lain lagi. Lalu iblis mengatakan, madza fa'alta atau madza sana'ta. Apa yang telah engkau perbuat? Kemudian kata jin yang kafir ini, bahwasanya Ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Tidaklah aku tinggalkan dia sampai aku pisahkan dia dengan istrinya. Kemudian si iblis tadi, yaitu syaitan tadi, mengatakan ni'ma anta. Engkau adalah pasukanku terbaik. Ini salah satu target operasi iblis mengganggu manusia, memisahkan antara suami dan istri. Bahkan Al-A'mash Sulaiman bin Mihran, atau tidak salah Sa'id ibn Musayyib, menambahkan riwayat fa qabbalahu atau fa a'naqahu, kemudian dia peluk pasukan tersebut saking gembiranya, ya, saking bangganya bahwasanya tugasmu benar-benar sudah selesai. Nah, intinya syaitan itu bisa sama artinya dengan siapa? Iblis. Artinya kalau ada di dalam bahasa, di dalam Al-Quran atau hadis, ya, syaitan, maka dialah iblis, makhluk yang tidak mau sujud kepada Adam. Dia cuma satu orangnya, makhluknya itu cuma satu. Kalau asyayatin berarti jin-jin yang banyak. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dan minum, kul washrab biyaminik, makan dan minumlah dengan tangan kananmu, wala ta'kulu wala tashrabu bishimalik, fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimalik. Janganlah kalian makan dan minum dengan tangan kiri, karena sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Kata-kata syaitan di sini maksudnya mana? Iblisnya kah atau jin-jin yang kafirnya kah? Hah? Maka bisa dua. Bisa dia iblisnya, bisa juga dia jin yang kafir. Pokoknya antum lihat, ya, syaitan itu kalau disebutkan secara mufrad maka dia makna pertama adalah iblis. Kalau disebutkan secara jamak maka dia makna pertama jin yang kafir. Jin-jin yang kafir. Bisa dipahami ya para ikhwah sekalian. Nanti banyak sekali ayat-ayat. Kemudian itu hal yang pertama, yaitu pengertian syaitan. Sekarang kalau begitu, nama-nama hantu yang ada di Indonesia itu masuk golongan mana? Hantu, kuyang, tuyul, ya, genderuwo, buto ijo, itu masuk yang mana? Maka masuk, ya, asyayatin, ya, jin-jin yang kafir. Itu kalau benar adanya penampakan-penampakan. Artinya yang dilihat memang syaitan, ya, kalau benar. Taib para ikhwah sekalian. Sekarang ini istilah yang pertama, ya. Jadi ketika Allah berfirman wattaba'u ma tatlu syayatin, manusia mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan. Syaitan berarti apa yang ditulis oleh jin-jin yang kafir pada bukunya Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, Nabi Sulaiman bukanlah orang yang kafir, walakinna syayatin kafaru, akan tetapi syaitanlah yang telah kafir. Yu'allimuna an-nasa as-sihra, mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Ini istilah yang kedua. Saya minta ini yang nempel, ya. Ini dua kali saya minta. Apakah harus ketiga? Ya, perhatikan. Sihir, istilah yang kedua, sihir. Sihir apa itu? Ini penting mengetahui istilah ini. Sihir kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Falaq. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Rabb yang memiliki waktu falak. Waktu falak itu kapan? Subuh. sampai kepada ayat wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari keburukan. Jadi aku berlindung kepada Allah dan dari keburukan naffatsat, keburukan wanita-wanita penyihir yang meniup pada buhul-buhul. Wanita-wanita penyihir yang meniup pada buhul-buhul. Di sini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti sihir adalah ikatan buhul yang dijampi-jampi. Ya, ikatan atau buhul yang dijampi-jampi. Itu adalah apa? Sihir. Ditambah lagi dan tulisan raja. Besok pagi saya minta slide. Ya. Dan itu ada dakwah. Saya minta slide, saya ingin memperlihatkan video tentang sihir yang berkaitan ini. Saya ulangi yang kedua, besok pagi saya minta slide. Ya. Minta slide proyektor. Ikatan atau buhul yang dijampi-jampi dan tulisan raja-raja. Itu seperti itu. Tulisan raja itu seperti apa? Seperti misalkan bintang, ya, kemudian bulan sabit, kemudian mim, kemudian huruf-huruf hiya, sin, atau yang semisalnya. Yang kalau kita lihat dan ingin melihatnya, ya, itu banyak di beberapa kuburan-kuburan keramat menulis di intalu-intalu, di raja-raja. Dan juga kadang-kadang saya pernah juga melihat di tempurung kelapa. Dan saya pernah langsung bertanya kepada orangnya, kenapa waktu itu betakunlah? Karena ingin tahu ini tujuannya apa dijual. Yang pertama, batok kelapa yang sudah dirajah macam-macam. Itu dia mengatakan ini kalau dipakai untuk menakar beras. Yang kedua, kalau dipakai untuk bisa mengaji. Yang ketiga, kalau dipakai untuk urusan rezeki. Jadi caranya bagaimana? Kalau batok kelapa dengan rajahan tertentu dipakai untuk menakar beras, maka berasnya jadi lawas habisnya. Ya. Berasnya jadi lama habisnya. Yang kedua, kalau seandainya dipakai untuk mengaji, maka direndamkan air padanya. Direndamkan air satu minggu, kemudian malam Jumat diminum. Yakin gak ada bisa mengaji. Itu namanya raja. Maka jangan heran kalau seandainya ada orang yang memberikan raja pada kertas. Saya tadi malam baru ngecek orang-orang yang diberitakan sebagai tabib, dan itu ternyata dia memang buat raja. Buat raja pada kertas dengan tulisan tinta merah, maka itu yakin penyihir. Apapun statusnya di masyarakat. Entah dia disebut ustadz, kiai, habib, gus, tuan guru, ya, atau wali badal, wali kutub, yang mengikat di buhul-buhul dan di jampi-jampi atau tulisan-tulisan disebut penyihir. Ya, penyihir bahasa kita bisa penyihir, dukun, tukang santet, guna-guna, pelet, itu sama, sinonim semua. Ya, ini sama. Pokoknya ada yang nulis-nulis di raja-raja di kertas, kemudian suruh simpan, dibawa kemana-mana. Nah, ada pernah kejadian kepada saya bahwa orang setelah mendengar kajian seperti ini, taubat ya, mengeluarkan sesuatu dari dompetnya. Saya sebelum ke Arab Saudi, saya pergi kepada orang yang dianggap pintar, katanya. Kemudian dikasih kertas, ini Ustaz tolong dibaca. Ternyata apa bacaannya? Bacaannya tulisannya Arab, seperti ini. Tetapi pakai bahasa Indonesia. Bahasanya tapi Indonesia. Disuruh baca surat Al-Fatihah 9 kali tanpa nafas. Ada yang sanggup sini? Ya. 9 kali surat Al-Fatihah tanpa nafas. Jadi itu adalah penyihir. Siapa saja yang menulis di raja-raja, entah itu di kertas, entah itu di kain, entah itu di papan, yang besok akan saya perlihatkan videonya, ya, maka itu disebut dengan raja. Dan yang membuat itu disebut sebagai penyihir. Membuat itu disebut sebagai apa? Penyihir. Nah, ini istilah yang kedua yang harus kita pahami. Jadi kalau ditanya apa itu sihir, dia adalah ikatan atau buhul yang dijampi-jampi dan tulisan-tulisan raja untuk, belum selesai ini, untuk memberikan pengaruh buruk. Pengaruh buruk kepada sasaran. Atau kepada seseorang lebih bagus. Pengaruh buruknya bagaimana? Merasa ingin berpisah atau merasa ingin bersatu? Merasa ingin menjauh atau merasa ingin mendekat? Merasa ingin mencintai atau merasa ingin membenci? Tiga hal itu pengaruh buruknya. Kan ada orang kadang-kadang seorang perempuan dilamar tidak mau menolak, akhirnya cinta ditolak, dukun bertindak. Ya, cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, ini itu sihir. Jadi pengaruh buruk di sini ada tiga. Ya, satu rasa cinta atau rasa benci. Yang kedua, rasa ingin bersatu atau ingin berpisah. Yang ketiga, rasa dekat atau ingin jauh. Tiga hal ini. Itu pengaruh buruk yang diberikan oleh sihir. Ya. Maka pengasih-pengasih. Dan sekali lagi, tidak ada bedanya kalau yang memberikan ini hafal Quran atau tidak hafal Quran. Tetap itu sihir. Ya, tidak ada bedanya yang memberikan ini habib atau bukan habib. Tetap itu sihir. Tidak ada dalam Islam namanya ilmu putih, ilmu hitam, enggak ada. Ilmu yang bertentangan dengan Al-Quran pasti keliru. Ya. Jangan dikira kalau minta amalan yang seperti ini, ada ikatan buhul yang dijampi-jampi, atau ada tulisan raja-raja untuk memberikan pengaruh buruk kepada seseorang, kalau dari orang yang beragama disebut ilmu putih. Enggak. Tetap. Kan ada kejadian. Beberapa waktu yang lalu di Indonesia terjadi demonstrasi. pro dan kontra dalam sebuah permasalahan, saya lupa permasalahannya. Yang jelas ada pro dan kontra. Karena sudah ancaman-ancaman saking kerasnya, maka yang pro mereka ini dirajah, ditubuh. Ya, dirajah, ditubuh oleh seseorang yang dianggap sebagai keturunan kiai. Gus. Tetap saja kalau sudah main rajah-rajah di tubuh, itu adalah sihir, santet, pelet, guna-guna. Hah? Dan tukang sihir, penyihir ini mereka cerdik-cerdik. Mereka bisa mengelabui mata-mata manusia dan juga mengelabui otak-otak manusia. Ada cerita sebagai intermezzo saja, di Afrika seorang dukun. Kemudian dukunnya ini dukun tidak beneran, dukun gadungan. Datanglah klub sepak bola ke dukun tersebut. Kami ingin menang. Coba rajah tubuh kami. Dirajahlah tubuhnya. Yang mana yang mau dirajah? Kaki, kemudian badan. Kepalanya tidak. Kemudian, nih bayaranmu setengah. Kalau kami menang, kami bayar separohnya. Kalau tidak, kami ambil lagi duitnya. Setelah main, kalah. Klub sepak bola tadi, kalah. Kamu dusta. Penyihir dusta, tukang dukun dusta. Dari pertama memang berdusta, kenapa percaya? Ya. Si penyihir dan tukang dukun ini, dia lebih pintar daripada pemain klub sepak bola tersebut. Sebentar, kalian kalah karena apa? Karena sundulan kepala. Oh, jangan salahkan saya. Karena kepalanya tidak dirajah. Yang cuma dirajah kaki sama badannya saja. Ya. Ini dukun-dukun gadungan. Dia itu tidak lain, dan itu terbukti di zaman sekarang, tidak lain ujung-ujungnya duit. Dan itu dimulai dari semenjak Nabi Musa. Bukankah tukang sihir mengatakan kepada Fir'aun, innalana la'ajrun in kunna nahnul ghalibin? Wahai Fir'aun, apakah kita akan mendapatkan imbalan kalau kita menang melawan Musa? Jadi itu sudah kebiasaan. Jadi jangan heran sekarang, bahkan ada beberapa berita di zaman sekarang, ya, nyuri barangnya pasien, dan itu tertangkap dengan CCTV dan segala macam. Enggak heran, ujung-ujungnya duit, ya, ujung-ujungnya duit dengan istilah apapun. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sihir. Ingat sekali lagi, siapapun yang memberi seperti ini, apakah dia sudah jenggotan, berjubah kayak saya, bersurban seperti selayaknya perahu, ya, pakai tasbih 3 meter. Belum pernah lihat tasbih 3 meter kan? Oh, saya pernah lihat tasbih 3 meter. Ya. Itu bukan urusan ahli masjid, ahli zikir, ahli bahkan baca Quran, ahli bahkan penghafal Quran. Bukan urusan. Kalau sudah urusan ikatan buhul yang dijampi-jampi dan ada tulisan-tulisan rajahnya, itu namanya apa? Penyihir, tukang santet, dukun guna-guna. Ya, bisa dipahami pada ikhwan. Wallahu a'lam. Dan saya akan perlihatkan besok hari insyaallah, jika tidak lupa, sebagaimana tidak lupanya penghapus. Nah. Wallahu a'lam, sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal, kalau ada yang ingin bertanya. Ya. Kasih mic ke Mas Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan di sini Ustaz, dalam syariat Islam apa sih hukumannya untuk pelaku penyihirnya, Ustaz? Iya. Ya. Di dalam agama Islam, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum sepertinya mereka bersepakat bahwa pelaku penyihir ini dipenggal kepalanya. Jika terbukti, dipenggal kepalanya. Di zaman Umar bin Khattab ada beberapa orang penyihir dipenggal kepalanya. Di zaman Utsman bin Affan ada beberapa penyihir dipenggal kepalanya. Ya, mereka sepakat tentang hal itu, bahwa penyihir dipenggal kepalanya. Aniqtulus saharata was-sahir. Bunuhlah wanita-wanita penyihir dan juga laki-laki penyihir. Itu. Nanti kita akan bahas insyaallah hukum-hukum pidana untuk seputar perbuatan sihir dan perdukunan. Apa hukum mempelajarinya? Kemudian apa hukum mendatanginya? Apa hukum mengerjakannya? Kita akan bahas insyaallah. Saya sudah berniat mulai hari ini saya akan bahas, mungkin nanti videonya bisa diklasifikasikan ya, khusus untuk seputar sihir. Kupas tuntas seputar sihir dan perdukunan. Nah, itu dia. Jadi nanti bisa bermanfaat untuk kaum muslim. Nah, ada yang lain? Kasih mic ke Pak Robi. Bismillah. Kalau seseorang yang anggota tubuhnya dirajah ya, apakah dia mengerjakan sholatnya itu sah atau orang itu termasuk terkena termasuk si apa? Penyihirnya. Istilahnya gini, orang itu termasuk musyrik kah? Iya. Bagus pertanyaannya Pak. Kalau ada orang yang dirajah, maka dia harus diiqamatil hujjah dulu. Perbuatannya kesyirikan, tapi pelakunya kita harus iqamah hujjah dulu. Apa arti iqamah hujjah? Kita harus tegakkan sandaran-sandaran hukum dulu. Kamu tahu tidak ini dalilnya? Apakah kamu dipaksa? Apakah kamu bodoh atasnya? Dan terus iqamah hujjah. Dan intifa'ul mawani', artinya intifa'ul mawani' itu tidak ada hal yang menahan dia untuk mendapatkan hujjah tersebut. Kalau dia masih ngeyel, maka baru setelah itu dihukumi kemusyrikannya. Ya, jadi tidak mudah kita mengatakan seperti itu. Ya, bagus pertanyaannya. Lalu kemudian sholatnya bagaimana? Maka seperti itu kita katakan. Kita iqamah hujjah dulu ya kepada dia. Baru kita bisa menghukumi sholat orang tersebut. Kalau saya tidak tahu ini, bahwa kalau seandainya itu kesyirikan, maka pada saat itu ya kita katakan sholatmu sahih, tapi harus berhenti dari situ. Kalau seandainya dia sudah tahu tetapi masih tetap saja mengerjakannya, maka tidak diterima sholatnya karena dia seorang musyrik. Wallahu a'lam. Ustadz, kan kita tuh disuruh dekat dengan orang soleh. Nah, pertama kriteria orang soleh yang pertama. Apakah ada kriteria orang soleh yang bagaimana gitu kan, karena kadang-kadang di masyarakat kan rancu gitu loh. Yang kedua kadang-kadang kita datangi orang soleh katanya misalnya, makanya harus ada standar dulu kan. Nah, yang kedua kadang-kadang dia pakai media air gitu, apakah itu termasuk sihir juga gitu loh. Iya. Pengobatan dengan media air atau lebih tepatnya ruqyah dengan media air ini pernah dikerjakan oleh beberapa sahabat Rasulullah seperti Aisyah, kemudian juga Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau menyimpan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali ada yang demam, diisi itu mangkok yang ada rambutnya tadi, kemudian diminumkan kepada orang yang sakit tadi. Itu dengan media air. Nah, ada lagi yang dilakukan oleh Aisyah, membacakan surat-surat pada air kemudian diminum. Maka saya katakan selama itu yang dibacakan adalah ayat suci Al-Quran ataupun hadis-hadis sahih yang berupa doa-doa sahih dari Rasulullah SAW, maka tidak mengapa. ya, tidak mengapa. Tetapi lebih baik lagi bukan dengan air. Langsung saja diperdengarkan kepada si pasien tersebut, ya, tentang ayat-ayat suci Al-Quran atau doa-doa dari hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu lebih baik lagi. Karena saya belum dapati ada hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau membaca di atas air. Ya, yang ada adalah beliau meruqyah langsung diri beliau, kemudian beliau meludahkan ke tangan beliau, lalu beliau usapkan ke tubuh beliau. Nah, itu lebih baik dibandingkan bacaan. Ya, tetapi kalau ada yang membaca di atas air karena ada pekerjaan para salaf, maka tidak bisa kita mengingkarinya. Dengan catatan yang dibaca adalah surat-surat yang memang diizinkan untuk dibaca, seperti Al-Fatihah. Dan sebenarnya bacaannya tidak sulit-sulit Al-Fatihah, dan tidak perlu apa harus ke kamar dulu, hadangilah ulun ndak kamar stomat. Enggak perlu. Ustaz minta banyu. Ya sudah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Sampai selesai dikasih. Selesai. Ya, tidak ada yang harus disembunyi-sembunyikan. Enggak ada. Karena dalam Islam itu tidak ada bacaan-bacaan khusus untuk orang-orang yang khusus, tidak ada. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan, Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah boleh seseorang yang sakit, sedang sakit atau menghadapi sakaratul maut dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an? Iya, ada yang berpendapat dibacakan surat Ar-Ra'd, tapi hadisnya lemah. Ya, dibacakan surat Ar-Ra'd agar mudah untuk meninggalnya, tetapi hadisnya lemah. Dan ada hadis tentang Yasin, iqra'u 'ala mautakum Yasin. Bacalah atas orang-orang yang sekarat dari kalian yang dalam keadaan sakaratul maut surat Yasin. Tapi ini juga hadis lemah. Kenapa ada surat Ar-Ra'd dan surat Yasin itu? Kenapa dipilih surat Ar-Ra'd, surat Yasin? Karena di dalamnya terdapat ibrah. Coba perhatikan saja surat Yasin. Makanya saya sering kan membaca surat Yasin di beberapa tempat itu. Karena dalamnya terdapat ibrah tentang kehidupan setelah kematian. Ya, tentang kehidupan setelah kematian. Dan juga surat Ar-Ra'd juga tentang kehidupan setelah kematian. Ya. Maka hadis-hadis tersebut wallahu alam hadisnya lemah, jadi tidak bisa dibaca. Yang kita dianjurkan atasnya hanya mentalqinkan. Yaitu mentalqinkan mengucapkan la ilaha illallah. Ya, caranya bagaimana? La ilaha illallah. Tidak perlu bah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Kena sidin mau bah, ucapkanlah di sini. Mengikuti. Enggak. Ucapkan la ilaha illallah. Nah, jadi nanti sudah mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka sudah puas-puas saja. Kayaknya tadi kada fasih sidin mengucapkannya. Diucapkan, ditalkin lagi la ilaha illallah. Karena kenapa? Karena kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka kita sudah cukup, merasa cukup saja. Karena kalau kita ulang ternyata mungkin tidak cukup, meninggal. La ilaha meninggal sidin. Maka pada saat itu menjadi orang yang mengucapkan tidak sempurna kalimat la ilaha illallahnya. La ilaha berarti tidak ada sembahan, berarti ateis. Makanya kapan kita mengulangnya? Kalau sidin mengigo yang lain lagi atau berkata-kata yang lain lagi, berarti kan bukan terakhir ucapannya la ilaha illallah. Ya, kita ingin menjadikan terakhir ucapannya adalah la ilaha illallah. Nah, ya, dari SMS dari Abu Yasar di Barabai, assalamualaikum. Bagaimana hukum pawang hujan? Hukum pawang hujan, maka jawabannya ini yang menjadi pawangnya telah meletakkan dirinya seperti Allah Subhanahu wa taala dan sangat tercela. Yang percaya, percaya kepada kesyirikan. Ya, yang percaya mempercayai adanya pawang hujan, maka ini termasuk hal yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat Pak, orang-orang kafir Quraisy di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka untuk urusan pengaturan dunia mereka tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berfirman menceritakan tentang mereka dalam surat Luqman ayat 25, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah." Jika kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, yaitu orang-orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka mereka niscaya akan mengucapkan adalah Allah. Yang mengucapkan adalah Allah. Maka orang-orang kafir Quraisy mereka tidak mensyirikkan Allah dalam perkara kekuasaan Allah. Penciptaan, pengaturan. Mereka tidak ada berpendapat bahwasanya di pantai selatan ada Nyir Roro Kidul, di Gunung Merapi ada penjaganya. Ya, kemudian ada pawang hujan. Enggak ada percaya mereka seperti itu. Mereka hanya mensyirikkan Allah dalam perkara ibadah. Kalau minta kepada selain Allah. Kalau ibadah kepada selain Allah, itu dilakukan. Adapun perkara Allah Maha Kuasa, pencipta, pengatur, tidak ada yang mereka syirikkan. Itu bedanya. Ya. Itu bedanya orang-orang musyrik di zaman sekarang dengan orang-orang musyrik di zaman dahulu. Makanya kalau seandainya mereka di tengah lautan, di atas kapal, mereka minta hanya kepada Allah. Karena mereka tahu yang mengatur laut, daratan, dan udara adalah Allah. Yang sekarang lebih parah, yang mengatur hujan adalah si fulan. Yang mengatur pantai selatan adalah si fulana, Nyi Roro Kidul dan semisalnya. Yang mengatur Gunung Merapi adalah penjaganya dan semisalnya. Ya, ini tidak pernah kesyirikan ini di zaman kafir Quraisy zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mensyirikkan Allah dalam perkara uluhiyah, dalam perkara peribadatan kepada Allah. Adapun rububiyah, kekuasaan Allah, mereka tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa dipahami maksud saya? Ya. Jadi orang-orang kafir Quraisy dulu tidak ada yang mengakui ada yang mengatur pantai. Tidak ada mereka mengakui ada yang mengatur pantai kecuali Allah. Mereka mengakui itu. Ya, tidak ada mereka mengakui ada yang mengatur pantai selatan, Nyi Roro Kidul tidak boleh pakai baju hijau di sana. Ya. Itu kesyirikan dalam perkara rububiyah. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih ringan, bukan dikatakan lebih pintar mungkin, lebih ringan kesyirikannya. Ya, orang-orang kafir Quraisy di zaman sekarang. Kalau orang-orang di zaman sekarang yang musyrik, yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, mereka mensyirikkan Allah di dalam dua hal. Di dalam uluhiyah dan rububiyah sekalian. Ya. Rububiyahnya orang-orang kafir Quraisy tidak, mereka mengatakan yang mencipta oleh Allah, yang mengatur adalah Allah. Mereka percaya itu. Kalau di zaman sekarang yang mendatangkan kesialan kucing kalau ditabrak, ya, yang mendatangkan kesialan kucing kalau ditabrak. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pakai mic Pak, kasih mic. Tentang kesurupan massal, Ustaz, apakah itu memang dibikin oleh seseorang atau terjadi karena jinnya yang masuk? Ya. Kemudian yang kedua, kata para dukun saya dengar itu orang kafir tidak akan pernah bisa kena santet. Iya, bagus pertanyaannya. Yang pertama yaitu tentang kesurupan, maka bisa jadi dua Pak, dan semuanya dua-duanya sumbernya dari jin dan iblis. Pertama, iblis yang masuk atau jin-jin syaitan, syayatin yang masuk kepada tubuh-tubuh orang itu. Ya. Karena ketika kita melihat di sini kesurupan, akhirnya kan diri kita goyah. Takut, kemudian tidak berzikir kepada Allah, akhirnya sangat mudah rentan, sangat masuk kepada dirinya jin. Bisa langsung masuk jin ke situ. Yang kedua, bisa memang dilakukan oleh seseorang yang berhubungan dengan jin. Jadi dua-duanya bisa terjadi. Kesurupan massal, entah kesurupan sendirian atau kesurupan massal bisa dilakukan oleh orang atau memang jin yang masuk. Dan pada hakikatnya semuanya jin yang masuk ke dalam tubuh tersebut. Kemudian tentang masalah apa tadi yang kedua? Orang kafir tidak kena kesyirikan, tidak kena santet ataupun guna-guna atau pelet. Maka tidak. Mereka bahkan ahlinya santet guna-guna. Ya. Di zaman di agama mereka terkenal itu penyihir-penyihir. Jadi sihir, santet guna-guna, dukun, pelet itu adalah warisan dari orang-orang kafir. Ya, warisan dari orang-orang kafir. Tetap saja bisa kena. Ya, kena santet, kena guna-guna. Demikian. Wallahu a'lam. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Shallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.